الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإخواني رحمني ورحمكم الله masih kita dalam pembahasan yang sangat penting dari kitab Salah Satu Usul Adillatiha, tepatnya pada akhir-akhir dari kitab ini, yaitu mengenai permasalahan berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, yang di mana syarih yaitu Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala membawakan di sini ayat-ayat yang kemudian mensifati orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah melalui jenis yang pertama. Ya, karena di sini syarih membagi menjadi dua jenis. Ya, setelah melalui jenis yang pertama, membahas tentang jenis yang pertama, yaitu ayat-ayat yang kemudian menyebutkan tentang penafian keimanan bagi orang-orang yang kemudian berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, dinafikan keimanan darinya. Kemudian jenis ayat yang kedua atau ayat yang kemarin disebutkan sebagai contoh dari jenis pertama ini adalah ayat surat An-Nisa dari ayat ke-60 sampai 65, menceritakan tentang atau mengisahkan tentang sebagian dari kaum munafikin yang kemudian lebih memilih untuk berhukum kepada hukumnya taghut, orang-orang yang kemudian menghukumi dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Maka tidak, demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman, penafian keimanan, "hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum." Sampai mereka berhukum kepada engkau, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas apa yang kemudian mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapati dalam jiwa-jiwa mereka ada rasa berat atas apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima. Kemudian mereka benar-benar berserah diri kepada hukum tersebut, kepada keputusan tersebut dengan sebenar-benarnya. Maka dinafikan keimanan di sini sampai seorang benar-benar berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ridha kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang beliau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghukumi berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jenis yang pertama yang menyebutkan penafian keimanan bagi orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jenis ayat yang kedua yaitu yang di dalamnya terdapat penetapan tentang kufurnya orang tersebut yang berhukum dengan selain hukum Allah, atau fasiknya orang tersebut, atau zalimnya orang tersebut. Jadi ada tiga sifat yang ditetapkan dalam ayat-ayat Al-Quran mengenai orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kekufuran, ataupun kezaliman, ataupun kefasikan. Yang ini akan dibahas rinciannya oleh Asy-Syarih, yaitu Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullah Ta'ala. Kita baca apa yang beliau sampaikan. Qala wa ammal qismu tsani, adapun jenis yang kedua, famithlu qawlihi ta'ala, maka contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Surat Al-Maidah ayat 44. Barang siapa yang tidak berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, atau dengan selain hukum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Al-Maidah ayat yang ke-44 menetapkan apa di sini? Kekufuran. Ya. Tapi nanti akan kita jelaskan penafsiran dari para salaf, yaitu penafsiran Ibnu Abbas yang beliau menyatakan yang maknanya laisal kufru allazi tazhabuna ilaihi walakin kufrun duna kufrin. Bukannya dimaksud dalam dengan kekufuran dalam ayat ini adalah kekufuran yang kalian sangka-sangka, yaitu kekufuran kufur akbar. Tapi apa? Kufrun duna kufrin. Tetapi yang dimaksud adalah kekufuran di bawah kekufuran. Yaitu yang dimaksud kekufuran di bawah kufur akbar. Kufur akbar mengeluarkan dari agama. Adapun yang di sini yang dimaksud berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufrun duna kufrin. Ya. Kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran. Jadi di bawah kekufuran akbar yang dimaksud adalah kufur aswar. Ini penafsirannya salaf. Penafsirannya salaf itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat yang memang ahli dalam bidang tafsir, mengetahui penafsiran dari ayat-ayat Al-Qur'an. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mendoakan Ibnu Abbas ini dengan apa? Dengan doa Allahumma 'allim faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia faqih, paham terhadap agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajari dia at-ta'wil, yaitu tafsir. Tafsir daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Ini penafsiran Ibnu Abbas. Menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan al-kufur di sini adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran di bawah kekufuran, yaitu kufur asghar. Ini yang pertama, menetapkan kekufuran pada orang tersebut. Namun nanti akan disebutkan oleh Syarih bahwasanya di situ ada tingkatan-tingkatan. Bisa sampai kemudian seseorang yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam kufur besar. Masuk dalam kufur besar. Nanti ada juga jenis yang kemudian apabila seorang terjatuh ke dalamnya, maka dia telah terjatuh kepada kufur besar, yaitu yang mengeluarkan dari agama. Akan ada penjelasannya dan perinciannya. Didengarkan baik-baik dan kemudian dipahami. Qala wa qawluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Surat Al-Maidah masih ayat yang selanjutnya, ayat ke-45. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Menetapkan kezaliman di sini bagi orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, bagaimana tidak zalim, sedangkan makna dari kezaliman adalah apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang layak. Berhukum seharusnya yaitu seorang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dia meletakkan hukum tadi kepada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan hak tadi untuk berhukum kepada hukum Allah kepada yang selainnya, maka dia meletakkan hal tersebut tidak pada tempatnya, maka adalah suatu kezaliman, maka disifati sebagai orang yang zalim, sebagai orang yang zalim. Qala wa qawluhu, dan juga firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Surat Al-Maidah masih ayat yang 47. Dua ayat setelahnya. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Di sini ditetapkan sifat yang ketiga, itu apa? Kefasikan. Kefasikan itu apa? Keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terjatuh kepada dosa besar. Itu adalah orang yang fasik. Jadi ada tiga sifat. Yang pertama kekufuran, yang kedua kezaliman, dan yang ketiga adalah kefasikan. Qala wa hal hadhihi al-awsaf ath-thalathah tatanazzalu ala mawsufin wahid. Maka apakah sifat-sifat yang tiga ini diterapkan pada satu jenis orang yang disifati, yaitu orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan ketiga sifat ini. Ya dia kufur, ya dia zalim, dan dia fasik. Apakah ini yang dimaksud? Ataukah kemudian kemungkinan yang setelahnya? Di sini masih dijelaskan tentang kemungkinan yang pertama. Jadi di sini nanti akan disebutkan bahwa ada dua kemungkinan. Apakah ketiga sifat ini terkumpul dalam satu orang? Terkumpul dalam setiap orang yang kemudian berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kemungkinan yang kedua, ada kemudian orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dihukumi sebagai orang yang kafir, kemudian ada yang berhukum dengan selain hukum Allah yang lainnya tidak dihukumi kafir tapi dihukumi zalim, atau kemudian ada yang orang yang selainnya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala tidak dihukumi kafir ataupun zalim, dia dihukumi fasik. Jadi ada dua kemungkinan, dipahami? Dipahami insyaallah ya. Itu kemungkinan yang pertama. Menurut Syekh di sini, kita ulangi lagi supaya tidak salah paham. Ada dua kemungkinan dan dua penafsiran dari kalangan ahlul ilmi insyaallah. Nah. Bahwasanya kemungkinan yang pertama, ketiga sifat tersebut kufur, zalim dan fasik tergabung dalam satu orang. Tergabung dalam satu orang, yaitu seluruh manusia yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kufur, maka dia zalim dan sekaligus fasik. Ataupun kemudian ada kemungkinan yang kedua. Kalau kemungkinan yang kedua, berarti kemungkinan yang pertama itu apa? Tidak diterapkan. Tapi kalau kemungkinan yang pertama yang dirojihkan, maka apa? Kemungkinan yang kedua yang tidak diterapkan. Ya. Jadi salah satu dari kemungkinan ini, bukan dua-duanya. Tidak mungkin kan dua-duanya. Ya. Kemungkinan yang pertama tadi, tiga sifat ini terkumpul pada setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Dia kafir, ya dia zalim, ya dia fasik. Ataupun kemudian, kemungkinan yang kedua nanti, bahwasanya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ada tiga macam. Ada kemungkinan yang kafir. Ada kemungkinan yang dikategorikan sebagai zalim, bukan kafir. Ada yang dikategorikan sebagai fasik, bukan kafir ataupun zalim. Baik. Qala bima'na, ini masih menjelaskan tentang kemungkinan yang pertama. Bima'na ana kulla man lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafirun zalimun fasik. Kemungkinan yang pertama ini maknanya adalah bahwa semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir sekaligus zalim sekaligus fasik. Qala li'anna Allah ta'ala wasafal kafirina bizulmi wal fisqi. Karena Allah Subhanahu wa taala memang mensifati orang-orang kafir dengan kezaliman dan kefasikan. Orang yang kafir itu adalah orang yang zalim. Orang yang kafir itu juga adalah orang yang fasik. Menurut hukum siapa? Hukum Allah Subhanahu wa taala, menurut pensifatan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman wal kafiruna humuz zalimun, surat Al-Baqarah ayat 254. Dan orang-orang yang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. Orang yang kafir sifatnya apa? Zalim. Berarti orang yang kafir lah, semua orang kafir lah orang yang zalim. Ya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Surat At-Taubah ayat 84. Sungguhnya mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan mereka fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang kufur, seluruh orang yang kufur dari kalangan Yahudi, Nasrani, penyembah kubur, dan yang juga apa, orang-orang musyrik yang lainnya, mereka adalah orang yang zalim sekaligus orang yang fasik. Seluruh orang kafir adalah orang yang zalim dan fasik. Maka apakah yang dimaksud dalam ayat-ayat ini penerapan tiga sifat bagi orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud adalah dia orang yang kafir sekaligus zalim dan fasik, ataupun kemudian ada tiga yaitu jenis manusia yang berhukum dengan selain hukum Allah, ada yang kafir, ada yang zalim, dan ada yang fasik. Qala rahimahullah, fa kullu kafirin zalimun fasikun. Maka setiap kafir itu adalah seorang yang zalim dan fasik. Ini masih penjelasan tentang kemungkinan yang pertama. Seluruh orang yang kafir adalah orang yang zalim, dan juga seluruh orang yang kafir adalah orang yang fasik. Jadi kalau kita mengatakan seorang kafir itu adalah seorang yang zalim, betul. Dan kalau kita mengatakan orang-orang kafir itu semuanya orang yang fasik, betul. Betul. Karena itulah persifatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala aw hadhihi al-awsaf تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله. Atau kemudian sifat-sifat ini diterapkan pada beberapa pihak yang disifati, tergantung apa yang kemudian membawa dia, kemudian dia tidak berhukum dengan selain dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Ini kemungkinan yang kedua. Apakah kemudian ketiga hukum ini diterapkan bagi tiga golongan yang berbeda? Yang ketiga golongan itu berbeda-beda dari sisi apa? Dari sisi apa yang membawa mereka, mendorong mereka untuk kemudian berhukum selain dengan hukum Allah. Jadi pendorongnya berbeda-beda. Nanti akan disebutkan oleh syarah di sini. Qala rahimahullah, hadza huwa al-aqrab indi wallahu a'lam. Dan inilah yang lebih mendekati kebenaran menurut saya, yaitu menurut siapa? Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bahwasanya ketiga sifat ini ya diterapkan bagi tiga golongan yang berbeda. Ada yang kemudian berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Ada yang kemudian berhukum dengan hukum Allah namun dia tidak kafir tapi zalim, ya. Ada yang berhukum dengan hukum Allah, dia tidak kafir tapi fasik. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih mengetahui tentang kebenaran. Baik. Allah ya, dan Allah lah yang lebih mengetahui tentang segala sesuatu. Ya, kemudian beliau akan menjelaskan ini yang beliau rajihkan berarti. Pendapat atau kemungkinan yang kedua inilah yang beliau rahimahullahu taala rajihkan dalam kitab ini, syarah salah satu rasul. Qala fanaqul, maka kita katakan, man lam yahkum bima anzalallah, bima anzalallahu istighfafan bihi aw ihtiqaran aw i'tiqadan anna ghayrahu aslahu minhu wa anfa'u lil khalqi aw mithluhu fa huwa kafirun kufran mukhrijan 'anil millah. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, karena ini pendorongnya apa? Istighfafan, menganggapnya khafif, yaitu menganggapnya ringan, menyepelekan. Menyepelekan apa? Hukum Allah Subhanahu wa taala, menyepelekan syariat Allah Subhanahu wa taala. Aw istiqaran, atau kemudian istighfar, yaitu merendahkan, menghinakan, ya, hampir sama istighfar dan ihtiqar, merendahkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Au i'tiqadan anna ghayrahu aslahu minhu, atau kemudian meyakini bahwasanya yang selain hukum Allah lebih bermaslahat daripada hukum Allah. Wa anfa'u lil khalqi, dan lebih bermanfaat bagi manusia. Au mithluhu, atau semisal dengan syariat Islam, atau semisal dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukannya lebih bermanfaat hukum-hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum yang ditetapkan oleh orang-orang Eropa, atau hukum-hukum yang ditetapkan oleh orang Cina, katakanlah. Bukan lebih bermanfaat menurut mereka, bukan lebih bermaslahat, tapi sama seperti syariat Islam. Yang ini bagus, ya. Itu. Jadi ada dua kemungkinan. Ada yang menganggap hukum Islam itu tidak lebih bermanfaat. Yang lebih bermanfaat adalah hukum-hukum Eropa, hukum-hukum Cina, hukum-hukum yang lain sebagainya. Ada kemudian yang menganggap tidak ada yang lebih afdal, tidak ada yang lebih bermanfaat, tidak ada yang lebih bermaslahat. Ini boleh, ini boleh. Sama-sama bagus. Mana yang mau diterapkan, silakan. Maka kemungkinan-kemungkinan yang seperti ini menjadikan seorang apa? Fahuwa kafirun kufran mukhrijan anil millah. Maka dialah seorang yang kafir, keluar dengan kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Ya. Jadi orang yang mengatakan menganggap sepele, apa itu hukum Islam? Untuk apa diterapkan? Menganggap sepele, merendahkan. Ya. Ini kafir. Atau meyakini hukum Islam bagus, ini direndahkan. Tapi apa? Yang lainnya lebih bagus. Hukum Eropa, Belanda, Perancis lebih bagus. Amerika lebih bagus. Atau dia mengatakan lebih bagus, dan mengatakan lebih bermanfaat, tapi mengatakan sama saja. Mau yang ini tidak apa-apa, yang ini tidak apa-apa. Ini semua kemungkinan ini adalah apa? Dia terjatuh kepada kekufuran yang kemudian mengeluarkan dari agama. Nah. Ataupun kemudian tidak terjatuh kepada kemungkinan-kemungkinan ini. Ini disebutkan juga oleh Syekh bin Baz. Dia tidak merendahkan. Dia tidak menganggap yang lainnya lebih bagus. Dia tidak menganggap bahwasanya hukum yang lainnya sama dengan hukum Islam. Tapi dia mengatakan boleh berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini pun terjatuh kepada kekufuran yang kemudian mengeluarkan dari agama. Menganggap boleh. Menganggap boleh saja, maka itu kemudian terjatuh kepada kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Kenapa? Karena berhukum dengan hukum Allah sebagaimana kita sebutkan termasuk tauhid rububiyah. Termasuk tauhid rububiyah. Innal hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ini tauhid rububiyah. Yang berhak untuk mengatur alam semesta, mengatur syariat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dalam tauhid rububiyah. Syekh Fabi mengatakan bahwasanya kemungkinan masuk ke dalam tauhid rububiyah bisa jadi kemungkinan termasuk dalam tauhid uluhiyah, karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan masuk tauhid rububiyah, ada kemungkinan masuk tauhid al-uluhiyah. Syekh bin Baz menggolongkannya termasuk tauhid al-uluhiyah. Syekh Al-Utsaimin menggolongkannya termasuk tauhid rububiyah sebagaimana yang kita telah lewati dalam awal penjelasan beliau. Nah, jadi jelas kemungkinan-kemungkinannya. Kemungkinan-kemungkinan ini sangat berbahaya, yaitu menjatuhkan seorang ke dalam kekufuran. Ya. Jangan sampai dalam hati kita kemudian perasaan bahwasanya hukum Allah lebih afdol, tapi tidak apa-apa berhukum selain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian waliyadzubillah terjatuh kepada merendahkan hukum Allah Subhanahu wa taala, atau meyakini yang selainnya lebih bermanfaat, atau semisal dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min haula'i man yad'una lin-nasi تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية. Dan termasuk di antara jenis ini adalah orang-orang yang kemudian meletakkan, ya, menetapkan bagi manusia syariat-syariat, hukum-hukum yang menyelisihi syariat Islam, menyelisihi penetapan syariat dalam Islam. Litakuna man litakuna minhajan yasiru an-nasu alaihi, supaya aturan-aturan tersebut dijadikan suatu metode yang manusia berjalan di atasnya. Itu orang-orang yang menetapkan undang-undang, menyelisih hukum Allah Subhanahu wa taala, menetapkan hukum-hukum yang tidak sesuai dengan ketetapan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Kita tidak kemudian mengkufurkan, mengkafirkan salat tayin bulan, menetapkan hukum dalam KUHP kafir, tidak. Ini babnya lain. Baik, sering kita sebutkan babnya lain, menjelaskan kekufuran secara mutlak. Ya seperti ini, yang kita jelaskan ini menjelaskan secara mutlak, menjatuhkan hukum secara ta'yin kepada bulan. Ini babnya lain, ada kitabnya tersendiri. Ya, Bawabit Takfiril Muayyan, salah satunya dikarang oleh Syekh Muhammad Said Roslan dari salah seorang ulama dari Mesir. Ketentuan-ketentuan dalam mengkufurkan orang tertentu, bulan ini kafir, ini lain permasalahannya. Adapun menjelaskan kekufuran secara mutlak, ya apa namanya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nah, dan termasuk menjelaskan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini perlu untuk diketahui, yang seperti ini perlu untuk diketahui, ya, supaya kita tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang seperti ini. Qala fa innahum lam yad'u tilka tashri'atil mukhalifati lisyari'atil islamiyyah illa wa hum ya'taqiduna annaha aslahu wa anfa'u lil khalqi. Karena mereka tidaklah meletakkan peraturan-peraturan yang kemudian menyelisihi syariat Islam, kecuali karena mereka meyakini bahwasanya peraturan-peraturan tersebut lebih bermaslahat, lebih bermanfaat bagi manusia. Seorang yang menetapkan aturan, menetapkan hukum tertulis, jelas mereka ingin mencari mana yang lebih bermanfaat bagi manusia. Diatur seperti ini apa diatur seperti ini. Ketika mereka menyatakan bahwasanya peraturan pasal sekian adalah begini, kemudian menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti apa? Meyakini lebih bagus daripada yang ini. Ini enggak usah diterapkan, yang ini saja yang diterapkan. Jadi apa? Mereka pasti meyakini bahwasanya yang mereka tetapkan, mereka tanda tangani, itu lebih afdal, lebih bermanfaat bagi manusia. Karena mesti orang yang kemudian menetapkan hukum itu yang dicari apa? Ingin mencari yang lebih afdal, lebih kemudian bisa mengatur manusia, keadaan lebih tertib, keadaan lebih tenang, ya, kemudian juga ekonomi lebih maju dan lain sebagainya. Banyak faktor. Maka ketika mereka meletakkan, menyetujui, menandatangani, maka ini pasti ada dalam hatinya, yaitu apa? Keyakinan bahwasanya lebih afdal, lebih bermaslahat bagi manusia. Misalnya apa? Misalnya orang-orang yang kemudian menetapkan bahwasanya yaitu mengatur tentang perkara riba, mengatur tentang bunga-bunga bank. Bunga bank dalam hukum Allah haram, termasuk riba, ya. Mereka mengatakan enggak apa-apa ini yang maslahat, ya. Tinggal diatur saja supaya tidak kacau seperti itu. Jatuh perekonomian dan yang lain sebagainya. Nah, dan yang lain sebagainya. Ditetapkan yang seperti itu, ya. Maka ini di atas keyakinan dan akidah bahwasanya perkara tersebut lebih bermanfaat bagi manusia. Nah, itu sebagai contoh supaya apa? Mendapatkan pemahaman. Qala iz min al-ma'lum bi ad-darurah al-aqliyah wal jibillah al-fitriyah an al-insana la ya'dilu an man minhajin ila minhajin yukhalifuhu illa wa huwa ya'taqidu fadla ma 'adala ilayhi wa naqsu ma 'adala anhu. Karena sebagai suatu yang sudah dimaklumi secara akal, nah, dan juga secara fitrah, yang ditanamkan dalam hati seseorang. Bahwa seseorang itu tidak akan berpindah dari satu metode ke metode yang lainnya, yang kemudian menyelisihi metode yang pertama. Dia awalnya pada metode ini, dia berjalan terus kemudian saya kayaknya mau pindah ke metode yang ini, ya. Mengapa? Illa wa huwa ya'taqid, kecuali pasti dia berkeyakinan bahwasanya metode yang dia berpindah kepadanya itu memiliki kelebihan, dan metode yang dia berpindah darinya berarti yang metode lama dia, jalan dan cara hidup lama dia, ya, itu memiliki kekurangan, ya. Seperti itu adalah suatu yang kemudian merupakan ada dalam hati kita, ya. Kita setiap harinya melakukan suatu tata cara tertentu misalnya, kemudian ini enggak bagus lah, saya harus mengganti kebiasaan saya misalnya. Berarti apa? Yang ini, yang kebiasaan yang dulu berarti apa? Ada kekurangan padanya. Kebiasaan yang baru ini lebih bagus. Begitu pula metode dalam hal hukum. Dalam hal hukum, ketika dia berpaling dari hukum yang ini ke hukum yang ini, berarti yang ini ada kekurangan, yang ini ada kelebihannya. Seperti itu. Nah, itu bisa dipahami insyaAllah. Bisa dipahami insyaAllah. Nah. Namun kita patut untuk menjelaskan, yes, dengan yaitu ringkas bahwasanya syarat seseorang itu di ketika dia terjatuh kepada kekufuran, dia dikatakan sebagai kafir, itu ada 6 syarat, banyak syaratnya. Enggak langsung kemudian wah dia melakukan kekufuran kafir, tidak, 6 syaratnya. Yang pertama berakal, yang kedua dia dewasa, akil baligh, ya. Yang ketiga yaitu dia mengetahui itulah kekufuran. Yang keempat dia memiliki ikhtiar, yaitu dia dapat memilih sendiri tidak terpaksa. Yang kelima yaitu dia tidak memiliki takwil, tidak ada takwil padanya. Artinya apa? Terkadang seorang memiliki takwil. Takwil itu apa? Memahami ayat-ayat Al-Qur'an tidak pada tempatnya, tidak sebagaimana yang ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sebagaimana dipahami oleh para salaf. Terkadang takwil itu kemudian menjatuhkan seorang kepada apa? Kekufuran. Ya, perbuatan kekufuran. Tapi dengan takwil, dia lihat ayat ini, oh ayat ini seharusnya ditafsirkan seperti ini, ya, berdasarkan pengetahuan dia terhadap bahasa Arab, mentafsirkan sendiri. Ini bahayanya. Mentafsirkan sendiri dengan pengetahuan terhadap bahasa Arab. Ini bahasa Arab yang dimaksud dengan apa yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an seperti ini, berarti yang harus dijalankan seperti ini, padahal ini kekufuran, tidak sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah ataupun para salaf, ya. Kemudian yang keenam yaitu al-qasd, memang dia berniat, berkeinginan untuk melakukan hal tersebut, bukan kemudian karena lupa, karena tidak sengaja, seperti itu. Jadi enam syarat kemudian ditetapkannya kekufuran pada diri seorang yang kemudian melakukan suatu perbuatan kekufuran. Kebalikannya, penghalang atau mawane yang kemudian dengannya seorang tidak bisa ditetapkan padanya hukum kekufuran pun ada 6 juga. Kebalikan dari apa yang kita sebutkan dari tadi, dari apa 6 syarat penetapan hukum kufur pada seorang yang kemudian terjatuh kepada kekafiran. Yang pertama berarti apa? Kebalikan dari orang yang berakal, misalnya dia orang yang gila, ya gila, tidak ada hukum padanya, ya, dia mau melakukan apapun, ya, tidak dihukumi atas perbuatannya. Katakanlah dia ambil Al-Quran, dilempar Al-Qurannya, ya, itu adalah suatu perbuatan kekufuran kalau orangnya berakal. Tapi kalau orang gila, ya tidak dihitung sebagai suatu perbuatan kekufuran. Kemudian apa? Yang kedua al-bulugh, yaitu dewasa, berarti lawannya apa? Anak-anak kecil. Ini penghalang untuk kemudian seorang dikufurkan, masih kecil, ya, masih belum paham misalnya, atau sudah paham tapi belum mukallaf, belum dibebani dengan syariat. Kemudian yang ketiga, mengetahui bahwasanya itu suatu perbuatan kekufuran. Berarti apa lawannya? Kebodohan. Banyak orang yang bodoh, tidak mengerti bahwasanya ini perbuatan kekufuran, ini perbuatan kekufuran, ini perbuatan kekufuran. Yang para ulama mengumpulkan perbuatan-perbuatan yang kemudian menjatuhkan seorang ke dalam ridah, di antaranya adalah yaitu orang yang menulis atau ulama yang menulis kitab Al-Iqna, ini bidang fikih, ya, kitab fikih namanya Al-Iqna, fikih Hambali, menyatakan bahwasanya sesuatu atau perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan kepada kekufuran sampai 400 perbuatan. Sampai 400 perbuatan disebutkan. Ya. Berarti bahaya ini ya, sebetulnya berbahaya harus dipelajari yang seperti ini. Nanti kita insya Allah pada kesempatan-kesempatan yang lain akan mempelajari tentang nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam yaitu pembatal-pembatal keislaman. Maka ada orang-orang yang bodoh, tidak mau apa, tidak mengetahui tentang perkara-perkara dosa itu menjatuhkan kepada kekufuran. Itu pun kemudian menghalangi untuk seorang dinyatakan sebagai seorang yang kafir apabila terjatuh kepada kekufuran. Yang keempat tadi apa? Syaratnya? Dapat memilih. Orang yang terpaksa seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma yang kemudian menyatakan suatu pernyataan yaitu yang apa? Mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan dipaksa oleh kaum kafir Quraisy. Yaitu kalau tidak menyatakan atau mengatakan perkataan tersebut dia disiksa dengan siksaan yang berat. Maka dia pun mengucapkannya. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyesal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana kamu mendapati keadaan dari hatimu? Dia mengatakan, "Ajiduhu mutmainnun, al-mutmainnan bil iman." Aku mendapati bahwasanya hatiku senang dengan keimanan. Bahwasanya dia menyatakan hal tersebut bukan karena dia ingin menyatakannya, dia terpaksa. Imannya tetap ada dalam hatinya. Bahwasanya Rasulullah adalah seorang sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang harus dihormati, harus dimuliakan. Maka Rasulullah mengatakan in adu fa'ud. Apabila mereka kembali menyiksamu lagi, memaksamu lagi, maka lakukan lagi. Tidak apa-apa kemudian apa? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa. Tapi terpaksanya ini jangan sembarangan. Oh saya terpaksa. Wah, terjatuh kepada kufran. Terpaksa lagi, terjatuh kepada kufran. Terpaksanya cuma apa? Karena enggak enak sama bapak misalnya. Enggak enak. Cuma enggak enak kalau bilang terpaksa. Ya, terpaksa ini jangan dimudah-mudahkan. Ini terpaksa Ibnu Amr bin Yasir benar-benar terpaksa. Radhiyallahu anhu. Ya benar-benar kemudian disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Itu terjatuh kepada yaitu kebinasaan, yaitu bisa tewas karena siksaan tersebut. Nah, kemudian penghalang yang kelima, kebalikan dari tidak adanya takwil, berarti apa? Adanya takwil. Terkadang seorang itu tadi apa? Terjatuh kepada takwil yang salah, namun ya ada sisi benarnya dari sisi bahasa ya, ada sisi benarnya dari sisi bahasa, paham? Bukan ada sisi benarnya dari sisi syariat, tidak ada sisi benarnya dari sisi syariat, dari sisi bahasa mungkin ditafsirkan seperti itu, tapi dia salah, kenapa? Karena tidak merujuk kepada tafsiran para salaf, itu salahnya dia, dari sisi bahasa mungkin, kalau dari sisi bahasa tidak mungkin, tidak ada uzur dengan itu. Selalu jauh takwilannya misalnya. Dia seharusnya makna dari sisi bahasa ke timur, dia mentafsirkannya ke barat. Tidak ada uzur dengan uzur yang kelima ini. Ya. Tidak ada uzur dengan alasan yang kelima ini. Dan yang keenam, yaitu apa? Lawan dari al-qasd. Yaitu apa? Berniat, memang berniat dia mengucapkan hal tersebut. Atau kemudian, yaitu melakukan hal yang berupa kekufuran. Kadang seorang terjatuh kepada hal yang seperti itu karena dia lupa saja ya, terjatuh karena tidak sengaja, maka ini kemudian juga menghalangi kekufuran itu secara global. Jadi tidak mudah menerapkan hukum kekufuran bagi seorang muslim. Yang kita ketahui sendiri hadis Rasulullah SAW, man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang kemudian mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, penetapan hukum kekufuran. Maka apa? Apabila memang benar kufur, maka itu yang terjadi. Lanjutan dari sabda Rasulullah secara makna. Namun apabila tidak ada pada saudaranya tersebut kekufuran, dia yang zalim dalam menetapkan hukum kekufuran tadi, maka kembali kepada dirinya. Artinya dikhawatirkan dia yang nanti akan jatuh kepada kekufuran. Dia dikhawatirkan dia yang kemudian terjatuh kepada kekufuran. Maka orang-orang khawarij, orang-orang teroris dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan mereka terjatuh kepada kekufuran berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Zalim dalam menetapkan hukum kekafiran bagi seluruh kaum muslimin, bagi kebanyakan kaum muslimin. Ya, dikhawatirkan mereka sendiri yang kemudian terjatuh kepada kekufuran tadi. Para pengkita kita harus bersikap adil, ya. Apabila ada yang seorang yang terjatuh kepada kekufuran, maka ditegakkan hujah atasnya, disampaikan, dinasihati terlebih dahulu. Apakah dia memang benar-benar melakukan hal tersebut karena tahu itu kekufuran, dan kemudian dia ridho melakukan itu, ataukah kemudian sebenarnya dia adalah seorang yang misalnya hanya mengikuti hawa nafsu saja atau terpaksa saja dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Masih ada beberapa pembahasan mengenai ini. Kita baru menyampaikan satu hukum tadi, orang yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala kemudian dikatakan sebagai orang yang kafir. Masih ada yang kedua, yaitu orang yang berhukum dengan hukum Allah dikategorikan sebagai orang yang zalim. Kemudian masih ada yang ketiga lagi, orang yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala namun dikategorikan sebagai orang yang fasik. Wallahu a'lam bissawab. Untuk diketahui bahwasanya tadi faedah tentang 6 syarat penerapan hukum kufuran tadi adalah faedah dari Syekh Khalid bin Dhahri Al-Zafiri hafizahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.